بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى، وبعد. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tengah menjalani hari ke-9 di bulan Dzulhijjah di tahun 1442 Hijrah saat ini. Alhamdulillah, seperti kita pernah bahas, pelajari bersama tentang kemuliaan awal Dzulhijjah, dan terkhusus tanggal 9 ini, saya ingin spesial pertama mendoakan kepada semua kita semoga mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bila diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah siam, semoga perjalanan siam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dan menghasilkan hal yang terbaik agar Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita seperti yang telah dijanjikan spesial melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seringkali kita bahas dan kita kaji bersama. Teman-teman sekalian, izin untuk menepati janji apa yang telah saya sampaikan kemarin, bahwa hari ini kita akan mencoba belajar tentang bagaimana cara menunaikan sholat Idul Adha secara mandiri bersama keluarga dalam situasi-situasi yang tertentu. Ini situasi tidak umum ya. Boleh jadi karena pandemi yang seperti sekarang kita alami di zonasi tertentu, tidak semua wilayah bisa berlaku. Atau boleh jadi juga ada kondisi seperti Anda misalnya sedang berada dinas di tempat tertentu atau kegiatan tertentu dalam suasana Id, ya, dan dalam suasana Idul Adha ini atau bahkan mungkin Idul Fitri tidak bisa bergabung dengan banyaknya orang dalam situasi-situasi tertentu karena kondisi tidak memungkinkan, maka bisa diselenggarakan secara mandiri. Kalau di keluarga, ada anggota keluarganya beberapa orang, atau mungkin yang sedang sendirian gitu ya, termasuk saudara-saudariku yang mungkin tengah isolasi, mungkin tengah ada di rumah sakit dan sebagainya, tidak mengurangi kesempatan kita untuk bisa menunaikan sholat yang dimaksudkan. Karena itu, izinkan hari ini kita belajar ya, saya menyampaikan panduan-panduan berdasarkan apa yang kita terima dari ulama-ulama kita, bersambung pada keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian petunjuk terkuat di dalam Al-Qur'an bagaimana cara kita melaksanakan sholat yang dimaksudkan. Baik, langsung saja kepada teman-teman sekalian, saudara-saudariku, insyaallah esok waktunya tanggal 10 Dzulhijjah tahun 1442 Hijrah untuk wilayah Indonesia dan sekitarnya, tepatnya hari Selasa. Esok hari, dari mulai teman-teman sekalian, setelah terbit matahari, ya khususnya sudah masuk ke awal duha. Yaitu dari mulai awal duha, itu kalau kita bisa lihat sekarang itu waktu syuruk ya. Ini waktu syuruk itu masuk awal duha. Ya kalau sekarang mungkin sudah paling gampang ya kalau mau disebut secara umum ya, walaupun nanti beberapa daerah bisa berbeda-beda karena subuhnya kan waktunya beda-beda ya, ada yang jam 4:30, ada yang jam 4:15 dan sebagainya. Cuma secara umum kalau sudah masuk jam 6:15 atau kisaran 6:30 itu yang bisa kita katakan awal ya untuk kita bisa menunaikan sholat Id ini. Jadi kalau saya mau ambil jalan tengahnya, misalnya sering orang bertanya jam berapa ini mudahnya gitu kan, nah kita bisa mulai 6:30 ya, atau jam 6:15 sudah juga bisa mulai. Nanti waktunya sampai menjelang zuhur ya, karena ini kan Idul Adha yang dikerjakan di sepanjang waktu duha, dari awal duha sampai berakhir duha. Kapan berakhir duha? Ya menjelang zuhur. Jadi duha itu berhenti di akhir duhanya, karena nanti ada awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Akhir duha itu menjelang zuhur. Jadi masih sangat terbentang, misalnya dari 6:30 sampai jam 11:30. Nah ini juga penting diedukasi masyarakat, kan taunya kalau sudah misalnya, wah pagi nih nggak kebagian, maka udah lewat waktunya, padahal tidak demikian gitu ya. Dalam suasana itu kalaupun nanti misalnya ada yang sudah sholat jam 6:30 terus Anda nggak sempat ikut, bukan berarti hilang waktunya, Anda masih bisa kerjakan, Atau ada yang ketiduran habis subuh kan, kebanyakan pikir, ngantuk, bangun-bangun jam 9 misalnya kan, ah lewat nih, tidak juga, Anda masih bisa kerjakan ya. Nah, masih bisa kerjakan, jadi dari 6:30 sampai kurang lebih 11:30 lah misalnya ya, kalau dalam wilayah waktu Indonesia bagian barat, khususnya di wilayah Jakarta, Bekasi, Jawa Barat pada umumnya, ya pun juga demikian ke dekat-dekat Jawa Tengah ya, nah, Jawa Timur, tinggal disesuaikan aja waktunya seperti yang tadi kita berikan ancang-ancang ya. Itu dari segi waktu, jadi nanti besok insya Allah hari Selasa di Indonesia tinggal dilihat ya waktu syuruk awal duhanya. Kemudian dari jam sesuai dengan wilayah masing-masing, cara umum tadi saya sampaikan bisa 6:30 untuk seperti saya di Bekasi saat ini kan, atau dan sekitaran yang dekat-dekat, sampai kurang lebih 11:30 atau menjelang zuhur. Ya, itu masih terbentang waktunya. Kemudian yang kedua, dilihat sekitaran kita, baik di rumah, ya kan? Rumah yang sehat, saya pengen semua sehat ya, cuma kan istilah kadang-kadang disematkan rumah sakit ya. Mungkin istilahnya untuk merawat yang sakit supaya jadi sehat. Sekarang sebagian sudah ada rumah sehat, baik yang di rumah biasa, tempat tinggal, ataupun di apartemen, di kosan, bahkan di rumah sakit dengan kondisi yang mungkin kita bisa lakukan, atau tempat isolasi, seperti ada yang di Wisma Atlet, ya, kemudian juga ada yang di hotel-hotel tertentu, semua punya kesempatan yang sama. Nah, apa yang harus dilakukan? Sekarang lihat sifat kita ya, apakah sendirian atau juga bersama-sama, artinya ada beberapa anggota keluarga yang lain, sehingga nanti kita bisa set ya antara sholat sendirian dengan sholat berjamaah perbedaannya apa ya. Baik, setelah kita tahu waktunya, kemudian tentukan arah kiblatnya ya, sekarang sudah canggih ya, bisa pakai handphone, bisa dilihat dan bisa diukur dan seterusnya ya, secara terukur dan tepat. Kalau di hotel-hotel tinggal lihat ada tanda panah di atas itu ya, yang menunjuk ke arah kiblat, biasanya suka ada di apa platformnya itu ya, di plafon, ya udah ketahuan ngadapnya kemana, nanti bisa diikuti atau bisa gunakan dikalibrasi menggunakan handphone Anda. Nah, jadi kalau sudah ketahuan arah kiblatnya, kemudian untuk baik itu sendirian ataupun juga yang berjamaah bersama-sama, maka perbedaan pertama adalah, yang pertama kalau sendirian tinggal Anda menghadap ke arah kiblat seperti sholat biasa ya, berdiri tegak menghadap ke arah kiblat. Kalau yang berjamaah, maka Anda tinggal kemudian menyusun saf dulu yang baik ya. Susun saf sudah pernah saya ajarkan. Nanti lihat di tayangan kami tentang sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara menyusun saf ya. Jadi kalau yang laki-laki seperti apa? Kalau di rumah misalnya ada satu orang laki-laki, ayahnya misalnya kan, kemudian anaknya dua laki-laki, dan misalnya tiga perempuan, ibu dan dua anak, maka susunannya bagaimana ya, misalnya ayahnya imam, anak tepat di belakang imam dua orang, lalu perempuan di belakang ya, seperti kita lihat sering di masjid ya, seperti itu nggak beda jauh ya. Nah, kalau misalnya ada ayah perempuan semua di belakang ya, tinggal atur jarak semua ke belakang ya. Nah, ini tidak ada hal yang sulit insya Allah di sini. Terus Ustaz, kalau di rumah sih perempuan semua bagaimana, satu jadi imam ya, satu jadi imam, kemudian yang lainnya jadi makmum. Lihat nanti susunan saf yang pernah saya terangkan ya, bagaimana perempuan bisa menyusun saf, imamnya di sini, kemudian yang di tengah, yang lain kan merapat seperti ini ya. Terus kemudian ke belakang kalau ada dua atau tiga saf ya seperti biasa normalnya. Nanti lihat kembali ya supaya kita tidak terlampau jauh bahasannya. Yang sendirian berdiri menghadap ke arah kiblat, kemudian yang berjamaah tinggal menyusun saf dan tentunya juga menghadap ke arah kiblat keseluruhannya. Setelah itu, sebelum dimulai sholat Idul Adha, ingat ya, seperti saya terangkan bagi teman-teman yang sudah punya buku ini ya, Tuntunan Praktis Idul Adha, ini dimulai di halaman ke-17 ya. Di sini sudah saya cantumkan dengan dalilnya, dengan hadisnya ya, semua ada hadisnya apa, bagaimana tuntunan dan sebagainya. Yang pertama, tidak didahului dengan seruan-seruan seperti sholat pada umumnya, yaitu berupa adzan atau iqamat. Jadi nggak perlu ya ada adzan, nggak perlu ada iqamat. Ingat ya, nggak perlu ada adzan, nggak perlu ada iqamat. Nanti hadisnya ada di hadis Muslim, ini sudah saya cantumkan nomor hadis 886. Nah, nanti di sini saya bacakan ya. Akhbarani Atha, qala akhbarani Atha an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa an Jabir Ibnu Abdullah al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala lam yakun yu'adzanu yawmal fitri wala yawmal adha. Thumma sa'altuhu ba'da khinin an dhalika fa akhbaruni qala akhbaruni Jabir bin Abdullah al-Ansari anna adhana bis salati yawm al-fitri hina yakhruj al-imam wala ba'da ma yakhruj wala iqamata wala nida wala syai wala nida yawm idzin wala iqamah. Secara singkat nih dari Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma yang menyampaikan bahwa pada saat Idul Adha ataupun Idul Fitri tidak ada azan, tidak ada iqamat, dan tidak ada seruan-seruan yang serupa ya dengan azan ataupun juga dengan iqamat. Artinya enggak perlu ada azan, enggak perlu ada iqamat. Ya, kalaupun ingin meluruskan saf tinggal kita katakan sawu shufufakum. Ya, sawu shufufakum. Rapatkan safnya ya, luruskan, kemudian salatul jami'ah rahimakumullah misalnya kita akan menunaikan salat berjamaah. Ya, istawu istiqimu. Rapatkan, luruskan, sawu shufufakum. Ya, silakan rapatkan dan luruskan safnya. Itu bila berjamaah, imam tinggal menengok ke belakang, kemudian juga minta dirapatkan, luruskan, dan disempurnakan saf. Lalu diberikan isyarat bahwa salat jamaah akan dimulai. Itu saja. Jadi enggak perlu ada azan, enggak perlu ada iqamat. Kemudian yang sendirian juga enggak perlu azan, enggak perlu iqamat, ya. Dan enggak perlu juga istau istaqimu, enggak usah ya, karena sendirian. Ya, karena itu, tapi kita berharap insya Allah ada malaikat mengiringi juga gitu kan, baik yang mencatat atau mengikuti zikir atau bahkan sholat bersama kita insya Allah dengan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan. Nah, kemudian setelah itu, sebelum kita masuki ke ritual sholatnya, penting saya informasikan dulu bahwa sholat yang akan ditunaikan ini adalah sholat sunnah Idul Adha berjumlah 2 rakaat ya. Ingat berapa jumlahnya? 2 rakaat. Jadi nanti persis kita menunaikan sholat-sholat yang 2 rakaat, ya subuh misalnya kan 2 rakaat, atau sholat-sholat sunnah yang lain yang sifatnya 2 rakaat, hanya nanti perbedaan terletak kepada takbirnya saja. Ya, ada tambahan disebut dengan takbir zawaid. Jadi jumlah yang akan kita tunaikan setelah menyusun saf tadi yang berjamaah ataupun yang sendirian, baik yang sendirian di tadi misalnya tempat kosan ataupun di rumah sakit, ataupun dalam keadaan pengen sambil duduk, pengen sambil berbaring, bisa ya, dan diketahui dulu jumlah sholatnya berapa, 2 rakaat. Setelah itu, mohon izin saya sedikit berdiri untuk memberikan gambaran lebih kuat. Nah, setelah kita siap, teman-teman sekalian, sudah diatur, safnya di belakang sudah diatur, keluarga kita yang sendirian juga sudah menghadap ke arah kiblat, dan kita tahu kemudian sholatnya berjumlah 2 rakaat, kita berniat ya untuk menunaikan sholat ini. Setelah itu kemudian kita memulai dengan takbir, teman-teman sekalian, seperti biasa. Nah, ini takbir yang pertama ini itu disebut dengan takbiratul ihram. Saya ulang ya, takbir yang pertama disebut dengan takbiratul ihram. Kita bisa mengangkat sejajar dengan bahu di sini ya, baik yang di Al-Bukhari, di hadis Muslim sudah pernah saya sampaikan. Ya, ini di hadis Muslim saya nomor hadis 397 dari Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi ketika diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa diangkat ini sejajar dengan bahu dan atau bisa sejajar dengan daun telinga yang di sini ya. Bebas ya. Jadi bisa diangkat di sini, ya bisa diangkat juga yang di sini. Nanti lihat di fikih sifat salat Nabi ya, yang saat Ramadan kemarin saya ajarkan detail sekali bagaimana mengangkat sampai apakah ininya tertutup begini, terbuka begini, atau biasa terulur, sudah pernah saya ajarkan. Jadi intinya takbir yang pertama ini disebut takbiratul ihram, takbir yang saat kita lakukan maka punya sifat ihram. Ihram itu menepikan, menanggalkan, mengharamkan, melarang segala yang tidak ada kaitan dengan sholat. Maka dunia jangan dibawa lagi, uang urusan dunia ke belakang, kegelisahan dibuang ke belakang, pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan melakukan pembicaraan, gerakan-gerakan, hal-hal yang tidak ada terkait sama sekali dengan salat. Jadi takbiratul ihram. Kemudian setelah kita bersedekap, itu biasa, dalilnya juga sudah saya sampaikan, mau sedekap ini telapak menutup punggung sini boleh, sambil digenggam juga ada hadisnya, mau yang pergelangan ketemu pergelangan di sini juga bisa, atau sedikit ke sini juga boleh, ya. Disimpan di atas dada, yang sudah pernah saya terangkan juga. Nah, ini takbir yang pertama. Jadi Allahu Akbar, takbiratul ihram, kita selesai. Nah, di sini setelah kita bertakbiratul ihram baru masuk kepada takbir tambahan. Ya, dalam istilah fikihnya disebut dengan takbir zawaid. ditambah takbirnya. Jadi kalau kita sholat subuh kan sekali takbir ya, takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian kita iftitah kan, dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, kalau dalam sholat Idul Adha atau Idul Fitri, setelah takbiratul ihram, ya, kemudian kita bisa iftitah dulu, ambil yang paling pendek saja, ya, misalnya Allahu Akbar kathira, walhamdulillahi kathira, subhanallahi bukata wa asila, boleh. Ya, kalau mau agak panjang juga yang standar boleh, Allahumma ba'id misalnya, silahkan. Ya, kalau nggak pakai iftitah pun, karena ada takbir zawaid juga boleh. Ya, boleh. Jadi silahkan mana yang paling memudahkan. Ya, kalau saya mau urutkan dengan lengkap setelah takbir, mau iftitah misalnya kan supaya bisa ngambil pahala, boleh ambil yang paling pendek. Setelah itu boleh takbir zawaid. Ya, takbir tambahan. Baik, sebentar sebelum saya jelaskan takbir tambahan ini bagaimana teknisnya, saya sebutkan dalilnya dulu. Ya, khawatirnya nanti ada yang bertanya, Ustaz, oh, dari mana dalilnya ya, takbir-takbir tambahan zawaid itu? Nah, ini ada di buku saya juga sudah ada, sudah saya cantumkan yang di sini lengkap ya. Cuman saya untuk variasi saya hadirkan referensi utamanya di kitab Sunan At-Tirmidzi ini ya kitabnya. Ya, sama dengan saya teman-teman sekalian di kitab Sunan At-Tirmidzi di sini pembahasan di bab yang ke-34 nomor hadis 536. Saya duduk lagi ya. Sedikit-sedikit. Ya, enggak terlampau lelah. Jadi nomor bab 34 nomor hadis 536. Saya bacakan bab majaa fit takbir fil aidain. Bab pembahasan tentang ya tata cara bertakbir di dalam salat dua hari raya. Qala haddatsana Muslim ibn Amr أبو عمرو الحذاء المديني حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن كثير ابن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العمدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. status hadisnya صحيح kata Imam At-Tirmidzi ini ya. Kalau mau di zoom di kamera boleh misalnya. Ini yang bab ini. Nomor hadisnya 536. Baik, langsung saya bacakan bahwa disebutkan dari Kathir bin Abdillah, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW itu pernah beliau bertakbir dalam sholat dua hari raya di Idul Fitri, Idul Adha, di rakaat yang pertama sab'an, jadi menambah dengan 7 di luar yang takbiratul ihram, jadi bertakbir lagi 7 kali di luar takbiratul ihram. Ya, jadi kalau takbiratul ihram tadi itu takbir pembuka ya dalam sholat, ingat ya, takbir pembuka dalam sholat. Jadi begitu kita bertakbir, ini takbir pembuka disebut takbiratul ihram. Nah, yang tujuhnya adalah setelah takbiratul ihram kita takbir lagi sebanyak 7 kali, sab'an 7 kali. Jadi saya sambil duduk tadi ya, nggak apa-apa ya. Jadi setelah kita bertakbir Allahu Akbar begini takbiratul ihram, kita bertakbir lagi 7 kali. Ya, 7 kali setelah kita kalau mau iftitah, kita iftitah dulu yang singkat, lalu 7 kali kita bertakbir Allahu Akbar 1 kan, Allahu Akbar 2 kan, Allahu Akbar 3 kan, Allahu Akbar 4 kan, Allahu Akbar 5 kan, Allahu Akbar 6, Allahu Akbar 7. Paham ya? Nah, Ustaz, kalau ada pertanyaan, apakah di sela-sela takbir zawaid, takbir tambahan tadi, apakah ada bacaannya atau tidak? Nah, di sini Anda boleh membaca misalnya seperti disampaikan oleh para ulama, kalau ingin ada bacaan juga, misalnya takbir zawaid tadi Allahu Akbar. Nah, sebelum masuk kepada tambahan yang kedua, takbirnya, Anda boleh mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar, kan? Jadi kalau saya contohkan Allahu Akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar, Allahu Akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar, gitu ya. Tapi disir ya, ya di silent, gak usah dibunyikan, jadi cukup di dalam hati, lisan juga kalau kita ucapkan kita cukup, kita yang dengar saja. Jadi begitu kita takbir zawaid tambahan Allahu Akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar, gitu ya. Baik ya, jadi di lisan kita cukup kita yang dengar. Kalau tidak baca itu pun enggak ada masalah karena hadisnya juga masih umum di sini ya. Yang penting yang pertama itu rakaat pertama kita 7 kali tambahannya. Jadi saya ulangi ya. takbir pertama takbiratul ihram pembuka Allahu Akbar. Ini sudah iftitah yang ringan, lalu takbir zawaid tambahan Allahu Akbar. Kalau ada yang ingin kemudian menyelingi dengan bacaan, tadi sudah saya sampaikan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalau tidak membaca pun ingin langsung, boleh langsung kedua Allahu Akbar sampai yang ketujuh kali selesai Allahu Akbar. Jelas ya? Baik, takbiratul ihram, iftitah, takbir zawaid. Setelah selesai takbir tambahan tujuh kali zawaid, masuk Al-Fatihah. Jelas ya? Masuk Al-Fatihah. Baik, ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sir, kalau Anda menjadi imam berjamaah, ada makmum di belakang, maka di sini mulai dijaharkan bacaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim sampai ke waladhdallin Al-Fatihah. Kalau salat sendirian tidak perlu dijaharkan. Ya, salat sir saja seperti salat dua rakaat yang sunnah. Misalnya sunnah sebelum subuh kan dua rakaat. Sama persis, perbedaan cuma takbir tambahan tadi yang tujuh kali rakaat pertama. Saya ulang ya. Takbiratul ihram, iftitah singkat, kemudian takbir zawaid tujuh kali, mau pakai bacaan di sela-selanya atau tidak, itu pilihan, silahkan. Setelah itu Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, baca surat. Baca surat. Kalau kita ingin memilih surat-surat yang disunnahkan Nabi SAW, kalau hafal Al-Quran atau surat tertentu, boleh. Rakaat pertama baca surat Qaf. Ya, surah ke-50. Ya, surat Qaf. Nanti rakaat keduanya, surat Al-Qamar, surah ke-54. Atau misalnya ingin lagi yang Nabi pernah bacakan, kita pengen ikut yang Nabi pernah bacakan di luar itu, rakaat pertama bisa Al-A'la, ya, Subbihisma rabbikal a'la. Nanti rakaat keduanya bisa Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul ghasyiyah. Tapi ini tidak mengikat. Ini contoh yang Nabi bacakan, ya, contoh yang Nabi bacakan. Hal-hal yang ringan, yang biasa ringan. Biasa kan Nabi panjang-panjang bacanya, tapi dalam konteks sholat ini Nabi memberikan yang ringan. Ya, ringannya Nabi bisa surat Qaf, Al-Ghasyiyah, Al-A'la. Mungkin ringannya kita boleh. Para ayah berkenan membaca Al-Dhuha, boleh. Ya, atau misalnya An-Nasr, An-Nasr yang pendek karena di belakang banyak anak-anak kecil, nggak kuat berdiri lama. An-Nasr, Idza Ja'a Nasrullah, boleh. Rakaat keduanya baca misalnya Al-Kawthar, ya, terkait korelasi dengan kurban. Inna atainakal kawthar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Silahkan yang paling ringan. Ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Silahkan bacakan yang paling ringan, yang memudahkan Anda bisa membacanya dengan baik. Itu dalil Al-Qur'an surah Al-Muzammil di ayat yang ke-20. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Walaupun ini tentang tahajud tadi, tapi itu lafadznya mengandung makna umum. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Ya, hukumnya berlaku karena keumuman lafadz di dalam ayat. Jadi, takbir, iftitah, takbir zawaid tujuh kali, Al-Fatihah, baca surat yang paling memudahkan. Ya, setelah itu baca surat seperti biasa, seperti salat-salat dua rakaat yang lain, ruku', ya. Kemudian rukunnya tidak, setelahnya tidak, sebelum manhawidah sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, rakaat pertama tuntas, bangun, masuk rakaat kedua, Allahu Akbar, rakaat kedua, kan? Nah, ini takbirnya kan takbir qiyam ya, takbir intiqal, perpindahan dari sujud kepada berdiri kembali. Kita ucapkan Allahu Akbar, tangan di sini lagi. Setelah itu memulai untuk rakaat yang kedua. Nah, pada rakaat yang kedua, takbir tambahan lagi. Ya, sebelum kita baca Al-Fatihah. Berapa takbir tambahannya? Tadi, ya, wa fil akhirati khamsan qabla al-qira'ah. Dan pada rakaat yang terakhir, yaitu rakaat yang kedua, nah, itu ditambah takbir zawaidnya khamsan, lima kali. Ya, qabla al-qira'ah, sebelum Al-Fatihah. Jadi, begitu Anda naik dari sujud ke berdiri, Allahu Akbar. Anda takbir lagi lima kali tambahan. Allahu Akbar, kan? Allahu Akbar, kan? Allahu Akbar, tiga. Allahu Akbar, empat. Allahu Akbar, lima. Ya, itu yang tidak diselingi dengan bacaan apapun. Kalau mau ditambahkan dengan Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, juga silahkan di antara jeda-jedanya. Setelah itu, kembali seperti semula tadi. Baca Al-Fatihah, baca surat, dan selesaikan. Sampai dengan kita ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, tahiyat. Terakhir sebagai penutup. Ya, setelah tahiyat, salam ke kanan, salam ke kiri. Selesai salatnya. Ya, dan ingat, di dalam Idul Fitri, Idul Adha, yang ditekankan salatnya. Karena itu salat didahulukan. Kan? Beda dengan Jumat. Ya, kalau dalam Jumat kan khutbah ditekankan. Jadi khutbah didahulukan, kemudian salat. Tapi itu satu paket. Awas ya, ingat. Jangan sampai ikut khutbah, nggak ikut salat. Misalnya di Jumatan, tidak, nggak tepat. Ya, Idul Fitri, Idul Adha juga demikian. Kalau berjamaah, maka salatnya ditunaikan. Kalau sendirian, salatnya ditunaikan karena salat yang diutamakan. Nah, khutbahnya sebagai penguat. Nah, jadi teman-teman sekalian, di Idul Adha ini begitu telah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuntas, salat selesai. Bagi yang salat sendirian, tidak usah khutbah. Ya, karena khutbah itu nanti diantaranya ada yang mendengar. Ya, kan? Ya, jadi ada yang mendengarkan, nah ini kalau sendirian yang dengar siapa? Jadi tidak perlu khutbah kalau sendirian. Kalau berjamaah, di situ baru kemudian tunaikan khutbah secara singkat dan padat. Kepala keluarga, misalnya ayah, gitu kan, maju ke depan, nah, penuhi rukunnya saja. Apa itu rukunnya? Hamdalah, gitu kan, salawat, syahadat, syahadatin, tausiah. Ya sudah, empat aja. Hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, salawat, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Misal, syahadat, syahadu an la ilaha illallah, wa syahadu anna Muhammad Rasulullah. Tausiah, ya, tausiahnya bisa kita bisa singkatkan, misalnya, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, atau ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau boleh, yang wasiat pakai bahasa Indonesia, ya, keluargaku sekalian, mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Anda tambahkan sedikit, mengajak kepada keluarga misalnya untuk kuat, untuk bersabar, saling memotivasi, saling menyayangi, ya, dan menguatkan diri bermohon pada Allah supaya pandemi berakhir, kita sama-sama lagi bertemu kerabat kita, tetangga kita, ya, dan mengarahkan kepada nasihat-nasihat baik. Minta kepada mudah-mudahan minta kepada Allah, ya Allah kuatkan keluarga kami, gitu kan? Kepada mama bersabar dalam menata keluarga dalam situasi ini, mungkin ayah di sini tidak seperti biasa-biasanya, terbatas keadaannya, kita semua keluargaku punya keadaan terbatas, tapi kita yakin Allah pasti berikan rezeki kepada kita, Allah akan kuatkan kita, Allah akan keluarkan kita dari pandemi ini dengan lebih baik dalam kehidupan. Ya, apa yang kita sampaikan berupa yang baik-baik. Jadi kalau saya persingkat, ya untuk khutbahnya misalnya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, atau dicukupkan tadi, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Ya, taqwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah itu sapa, jamaah, dan keluargaku sekalian, jamaah Idul Adha, mari kita tingkatkan takwa kepada Allah, kesabaran kita, tingkatkan ibadah, semoga pandemi ini berakhir, dan semoga Allah ringankan kehidupan kita, mudahkan jalan kita untuk mendekat kepada Allah. Terus berdoa bersama-sama. Ya, boleh dipimpin pakai bahasa Indonesia juga bisa, ya Allah, berikan kekuatan pada keluarga kami, sayangi kami, ya Allah, hilangkan pandemi ini, ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengatasinya, berikan kekuatan, ya Allah, kepada orang-orang yang terlibat dalam pengentasan pandemi ini, ya Allah, supaya mereka bisa punya kekuatan untuk mengatasi ini, berikan kejujuran, berikan kesabaran, jauhkan dari perpecahan. Minta boleh dengan bahasa Indonesia. Saya itu tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai itulah. Tuntas ya. Jadi salatnya sudah saya sampaikan tadi, saya persingkat cepat. Berdiri menghadap kiblat, dilihat kondisi makmum, kemudian bersiap-siap sholat, sholat berjamaah untuk yang jamaah, sendirian kalau sendirian, kemudian berniat bertakbiratul ihram, setelah itu iftitah, setelah itu takbir zawaid 7 kali, mau diselingi dengan bacaan subhanallah, alhamdulillah, ilaha illallah, allahu akbar, silahkan, tidak juga nggak ada masalah. Setelah itu al-fatihah, setelah itu baca surat, ya, setelah itu rukuk, setelah itu yang tidak, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, bangun rakaat kedua, kemudian mulai takbir zawaid yang 5 kali. Jadi yang pertama 7, kedua 5. Seperti yang pertama tadi, tunaikan lagi sampai dengan tahiyat selesai. Setelah itu bangun, untuk yang imam, kepala keluarga, atau nanti kalau ada ibu semua di rumahnya perempuan, satu orang maju, boleh menyampaikan khutbah idnya, ya, dengan diutarakan seperti yang tadi saya sampaikan. Ada juga yang berpendapat kalau perempuan semua cukup sholat saja, nggak usah khutbah. Tapi kalau ada laki-lakinya, laki-laki naik kemudian berkhutbah. Ya, tapi kalau sendirian dia tidak usah berkhutbah. Rukunnya penuhi 4 saja, yaitu dari hamdalah, salawat, syahadat, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammad rasulullah, kemudian wasiat seperti yang tadi saya sampaikan, ya, wasiat takwa, dan mungkin pesan-pesan singkat kepada keluarga untuk penguatan selain itu salam. Sekira itu teman-teman, semoga esok hari lancar salat kita, dan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga semua kita diberi hidayah untuk jujur, untuk bersinergi, untuk bersama-sama kita atasi semua ini dalam rangka ibadah kepada Allah, dan kita bisa berkehidupan normal seperti sedia kala dalam suasana yang lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Ya, saya kira mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat. Kalau ada yang kurang pun, mohon izin, mungkin ilmu saya yang kurang baik atau kurang cukup di situ, teman-teman bisa mencari referensi lain untuk menyempurnakan. Yang penting kita bisa beribadah dengan nyaman, ya. Jangan banyak berpolemik. Kalau sudah paham, kita kerjakan. Kalau kira-kira ada uraian-uraian lain yang ingin disempurnakan, bisa mencari referensi lain sehingga kita bisa menunaikan ibadah dengan tulus dan baik. Terima kasih. Saya mohon maaf, dan atas nama keluarga besar, juga Quantum Affair Institute, keluarga kecil di rumah, ya, semua kami mohon maaf, dan kami menyadari banyak kekurangan kehilafan dalam kehidupan. Semoga Allah yang Maha Pemaaf mampu mengampuni dan maafkan kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.